Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita akan mempelajari tafsir surat An-Naba, ya, dari awal sampai akhir. InsyaAllah ta'ala lanjut surat berikutnya, ya, dan seterusnya bi'idznillahi ta'ala wa aunih pada silsilah pelajaran tafsir kita. Surat An-Naba ya. Surat ini disebut An-Naba, dipetik dari penyebutan An-Naba ayat yang kedua. Nah, yaitu tentang berita besar, berita penting yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat ini tergolong Makkah, artinya surat yang turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di awal surat ini dan sebelumnya, surat ini sebagaimana surat-surat yang lainnya diawali dengan ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara terpisah, secara tersendiri, untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya, sehingga dengan itu diketahui akhir surat dan awal surat, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Bara'ah yang tidak diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amma yatasaalun. Amma itu adalah an dan ma, ya. Kemudian digon dilebur, ya, menjadi amma. An artinya tentang, ma artinya apa. An artinya tentang, ma artinya apa. Jadi, ya, amma artinya tentang apakah. Yatasa'alun, mereka saling bertanya-tanya. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Siapa mereka yang dimaksud? Mereka yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin. kaum kufar. Ya. Yang ada di Makkah dari kalangan Quraisy, yang merupakan umat yang didakwai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ummatud da'wah ketika itu. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul di tengah-tengah Quraisy, membawa Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membawa berita tentang adanya hari kiamat, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ya yaumul ma'ad, yaumul jaza, hari pembalasan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy saling bertanya-tanya di antara mereka. Nah, ini makna amma yatasaalun, saling bertanya-tanya di antara mereka. Ya. Mengatakan, apa itu? Apa yang dia bawa? Apa yang dia sampaikan? Saling bertanya-tanya di antara mereka. Ya. Apa yang disampaikan oleh Muhammad? Apa yang dibawakan oleh Muhammad? Apa yang diserukan oleh Muhammad? Nah, itu maksudnya. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kemudian, ayat berikutnya Allah mengatakan, "Anin naba'il 'adzim." Tentang An-naba, ya, berita al-azim, yang besar, tentang suatu berita yang besar. Sebenarnya ada dua versi tafsir dalam menafsirkan an-naba al-azim, berita yang besar ini. Namun tampaknya yang terkuat dari dua tafsir itu adalah apa yang telah disampaikan tadi, bahwa an-naba, berita besar tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya. Yang mendukung kebenaran tafsir ini adalah ayat-ayat berikutnya yang datang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, membentangkan bumi untuk didiami, ya. Gunung-gunung sebagai pasak-pasaknya sehingga tidak bergoyang dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Awalnya tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada dengan hanya mengatakan kun, terciptalah, fayakun, maka tercipta, langsung tercipta, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Meskipun proses penciptaan alam semesta itu dalam waktu 6 hari, fi sittati ayyam, langit, bumi dan seisinya, dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Maha Kuasa menciptakannya dalam waktu sekejap dengan hanya mengatakan kun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan satu hikmah yang Allah Maha tahu, menghendaki menciptakannya dengan proses ya dalam waktu 6 hari. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk membangkitkan kembali manusia yang Allah ciptakan. Tadinya tidak ada, Allah ciptakan, kemudian Allah matikan. Allah Maha kuasa untuk menghidupkan kembali di hari kiamat, di hari kebangkitan nanti. Nah, ini mendukung bahwa tafsir An-Naba Al-Azim adalah hari kebangkitan. Ya, hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kembali ya. Yani menghidupkan kembali manusia yang telah hancur lebur dalam tanah, kecuali tulang kecil ujung ya, di tulang ekor ya yang tersisa, kemudian dari situ disusun kembali jasad-jasad itu dan dikeluarkan kuburan setelah dimasukkan kembali ruhnya. Nah, adapun tafsir yang kedua yaitu menafsirkan An-Nabal Azim dengan Al-Quran. Tafsir yang kedua mengatakan berita yang besar itu adalah Al-Quran. Nah, tetapi yang pertama lebih tepat, wallahu a'lam. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Berita besar ya, yang hum mereka, orang-orang kafir, orang musyrik Quraisy, fihi tentangnya ya, dalam masalah itu, masalah berita besar itu, mukhtalifun, mereka berselisih di antara mereka. Berselisih di antara mereka. Nah, inilah. Jadi yang mengatakan bahwa An-Naba Al-Azim, berita besar itu, maksudnya tafsirnya adalah Al-Quran, mereka mengatakan orang-orang kafir Quraisy berselisih tanggapannya dalam menanggapi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada yang mengatakan, mereka berbeda pendapat ya, ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah sihir dari Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa itu syair. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah asatir al-awalin, cerita legenda ya, orang-orang terdahulu yang dia hikayatkan. Nah, itu perbedaan pendapat, perselisihan di antara mereka tentang Al-Qur'an. Menurut pendapat tafsir yang mengatakan bahwa tafsirnya nanti lebih tepat, berita besar yang dimaksud adalah hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Bagaimana bentuk perselisihan mereka? Ya, apa yang mereka perselisihkan? Padahal mereka ya mendustakan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ahli tafsir mengatakan, yang memilih pendapat ini mengatakan bahwa bentuk perselisihan mereka adalah di antara mereka ada golongan yang sama sekali mendustakan, menolak mentah-mentah berita tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Ditolak mentah-mentah, didustakan ya oleh mereka. Itu tidak ada, itu dusta, itu tidak benar ya. Golongan yang lainnya terkena keraguan. Di antara mereka ada yang ragu, ada syak. Benar apa tidak ya yang diberitakan oleh Muhammad? Apa benar ada hari kebangkitan? Benar apa tidak? Ragu, ada yang ragu. Ya. Bahkan ada pula ahli tafsir yang menukil seperti Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, bahkan menyebutkan bahwa ada juga di antara mereka yang membenarkan berita itu. Ya. Nah, itu bentuk perselisihan mereka. Ya, minimalnya dikatakan mereka mukhtalifun, berselisih di antara mereka, ada yang menolak mentah-mentah, mendustakan sama sekali, ada pula yang ragu mengenai kebenarannya. Benar tidaknya. Ini jika hum fihi mukhtalifun, hum mereka berselisih tentang berita besar itu. Jika hum mereka ini ditafsirkan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy. Nah, sesuai dengan ayat yang pertama, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya, saya bertanya-tanya, ini diantara mereka orang-orang kafir musyrik Quraisy. Nah, ada pula kemungkinan lain yang disebutkan oleh ahli tafsir, yaitu mereka hum fi mukhtalifun, mereka berselisih tentangnya. Di sini masuk pula di dalam maknanya orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, yakni perselisihan mereka adalah orang-orang kafir Quraisy mendustakannya, sedangkan ya orang-orang muslim mengimaninya. Nah, ya, ada kemungkinan seperti itu. Namun untuk keselarasan makna, apalagi ayat setelahnya ada zajr, ada hardikan, ya, roda bentakan, menghardik, membentak orang-orang kafir Quraisy atas pendustaan mereka terhadap berita besar itu tentang hari kiamat, hari kebangkitan, mendukung yang lebih ya, tepat adalah hum ini tetap kembali kepada sesama orang-orang kafir Quraisy. Nah, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya di antara mereka orang-orang kafir musyrik Quraisy, apa yang dibawa oleh Muhammad, apa yang dia beritakan, apa yang dia sampaikan. Ya. Yaitu tentang an-naba al-azim, tentang berita besar, alladzi hum fi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan di antara mereka itu tadi, ada yang menolak mentah-mentah, mendustakan sama sekali, ada yang ragu, ada keraguan. Jadi tidak mendustakan sama sekali, tapi ragu benar tidaknya. Ya, bahkan tadi sampaikan ada juga yang menukil, ada juga di antara mereka yang membenarkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menhardik mereka dengan mengatakan kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Jadi kalla di sini adalah kalimatuz zajr wa rada', ya, kata yang mengandung makna hardikan, bentakan terhadap orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy yang mendustakan hari kebangkitan atau ragu tentang itu, tidak mempercayai berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepadanya. Ya, mereka dihardik. Yang makna ya hati-hati kalian. Ya. Ya, berhenti kalian dari pendustaan itu. Ya, awas kalian. Mengandung makna itu, hardikan, bentakan terhadap mereka. Nah, ada pula yang menafsirkan kalla dengan makna haqqan. Ya, dengan makna haqqan. Dan itu dua tafsir yang disebutkan oleh ahli tafsir. Yang pertama sebagai roda', zajr, bentakan, hardikan. Jadi hendaknya mereka hati-hati. Ya. Nah, diancam mereka. Nah. Tafsir yang kedua apa tadi? Haqqan, yakni benar-benar. Haqqan, sungguh-sungguh, benar-benar. Saya'lamun. Baik yang pertama hardikan, yang artinya awas, hati-hati, ya. Atau haqqan yang artinya benar-benar, sungguh-sungguh, ya. Kelanjutannya adalah saya'lamun, mereka akan mengetahui. Nanti mereka akan mengetahui. Nanti mereka akan mengetahui. Yakni mengetahui dengan ilmu al-yaqin. Kata Ibn Uthaim rahimahullah dalam tafsirnya. Saya'lamuna ilmu al-yaqin. Ya. Ia akan berlanjut dengan haqq al-yaqin. Dengan ain al-yaqin. Mereka akan mengetahui dengan ilmu al-yaqin, dengan pengetahuan yang pasti ketika mereka dibangkitkan nanti dan melihat apa yang dulu di dunia ketika itu diberitakan oleh Nabi AS, dibacakan ayat-ayatnya oleh Nabi AS tentang hari kiamat. Ya. Mereka melihatnya. Mereka menyaksikannya. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan neraka, diseret oleh malaikat. Mereka lihat, mereka saksikan sehingga mereka mengetahui dengan ilmu yakin. Dengan ilmu pengetahuan yang yakin pasti. Tidak mungkin didustakan lagi karena mereka lihat sendiri. Ya, apalagi jika mereka sudah masuk dan merasakannya. Ya, maka itu sudah haqqul yaqin. Nah, ainul yaqin ketika sudah masuk ya dalam neraka, merasakan azab dalam neraka. Naam. Bisa difahami? Jadi saya'lamun, mereka akan tahu dengan yakin, dengan ilmu yakin, pengetahuan yang pastinya yakin ketika mereka melihat, ketika mereka dibangkitkan keluar dari kuburan, ya, dan menyaksikan peristiwa yang dikabarkan. Ketika mereka melihat, ya, merasakan bumi bergoncang, gunung-gunung berterbangan, ya, langit pecah-pecah, bintang berjatuhan, dan seterusnya, mereka digiring ke padang mahsyar untuk dihadiri oleh Allah SWT saat itu. Kemudian dihadirkan apa tadi? Neraka disaksikan oleh mereka. Ya. Nah, mereka pun mengetahui dengan yakin, dengan pasti, tidak bisa lagi mendustakannya. Mereka akan tahu itu. Saya alamun. Thumma kemudian. Kalla. Saya alamun. Ya, sama tafsirnya kalla dengan yang pertama. Ya, dua versi itu. Saya alamun juga tafsirnya sama. Mereka nanti akan tahu. Baik. Alam naj'alil arda mihada. Nah, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 ini ya berbicara tentang kekuasaan Allah yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta. Allah mengingatkan ya, menunjukkan kepada mereka dalil bukti kekuasaan Allah Ta'ala untuk membangkitkan mereka di hari kiamat nanti. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan bumi, ya, membentangkan bumi, mereka hidup di atasnya, kemudian mereka dimatikan, kemudian nanti akan dibangkitkan, dan seterusnya akan kita dengar ayat-ayatnya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami menjadikan bumi mihada terbentang, terhampar untuk mereka diami, untuk mereka berdiam, bertempat tinggal di atasnya. Menjalani kehidupan mereka, membangun perumahan di atasnya, menggarapnya untuk bercocok tanam. Ya. Mereka berjalan di atasnya semuanya dengan mudah karena dibentangkan, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah mereka hidup di atasnya. Ya. Coba jika bumi ini tidak terbentang, terhampar seperti itu, melainkan tanjakan, naik turun, bagaimana bisa tinggal di atasnya? Kesusahan, ya, berjalan di atasnya. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan nikmat ini. Dan kekuasaan Allah Ta'ala membentangkan bumi, terbentang, terhampar, mudah didiami. Dan ini bukan berarti bahwa bumi sekarang ini datar, ya. Karena dalil-dalil yang datang pada ayat yang lain dan dalam hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa bumi itu, ya, bulat. Tetapi bulatnya bukan bulat bukan bulat bola, ya. Nah, melainkan bulatnya seperti bulat telur. Nah, jadi baydawiyah, lonjong gitu. Nah, dan itu tidak bertentangan, tidak kontradiktif dengan dibentangkannya bumi, dataran-dataran yang terbentang, yang terhampar sehingga mudah didiami. Tidak bertentangan karena bumi ini luas. Jadi meskipun terhampar, terbentang, namun tetap, ya, ya, ada lengkungan. Nah, bulat, tapi seperti bulat telur. Kurawiyatul ard, seperti mereka katakan, ya, ahli yang mengatakan itu baydawiyah. Nah. Di hari kiamat nanti, bumi yang bulat ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kulit yang terbentang. Wa idzal ardu muddat. Ya, akan datang nanti ayatnya pada surat berikutnya. Ya. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi dibentangkan. Ya, berarti sekarang bulat. Nah, dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam beritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi ka maddil adim, seperti kulit, ya, yang terbentang. Ini dalil bahwa sekarang bulat. Naam. Wal jibala autada. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak yang menahan bumi sehingga tidak bergoncang. Jadi gunung-gunung itu, ya, tertancap ke bawah, ya, ke dalam bumi dengan kuat. Fungsinya sebagai pasak-pasak. Seperti halnya pada kemah, ya, kemah, supaya kemah itu tidak terbang, tidak goyang, ya. Tidak terbang meninggalkan tempatnya, maka kan ada pasak-pasak diikat di situ, tertancap di tanah. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi gunung-gunung itu ya tertancap ke bawah ke dalam bumi ya, sehingga kokoh. Oleh karena itu tidak bisa diterbangkan oleh angin sekencang apapun. Nah, dan ini menjaga sehingga, sebagaimana digambarkan pada ayat yang lain, menjaga agar bumi itu diam, tidak bergoncang sehingga melemparkan kesana kemari orang yang berdiam, manusia yang berdiam di atasnya. Ya, menahan bumi sehingga tidak bergoncang, sehingga diam. Jadi bumi itu tidak bergerak, bergoncang, ya, diam ya. Yang mengelilingi bumi itu adalah matahari dan bulan. Nah, itu yang bergerak, itu yang berjalan, bergerak. Nah, matahari dan bulan. Jadi bukan bumi yang mengelilingi matahari. Ya, itu teori yang salah, datang dari orang kafir. Yang benar, matahari, bulan yang bergerak, ya, yang mengelilingi matahari dan bulan yang bergerak mengelilingi bumi. Adapun bumi diam di tempatnya. Nah, kita saksikan saja bumi yang kita diami sekarang bergerak, bergoncang, ya, kan tidak. Kita menyaksikan matahari di atas kita, bulan di atas kita bergerak. Nah, demikian yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ja'alna naumakum subata wa khalaqnakum azwaja, ya. Naam. Sebenarnya wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian azwaja, yakni asnafan, berpasang-pasangan dengan aneka ragam pasangan, ya, ada laki-laki, ada wanita, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek begitu, ada yang gemuk, ada yang kurus, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya, berpasang-pasangan, begitu maksudnya, ya. Yang kemudian dari pasangan laki-laki dan wanita itu melalui proses pernikahan, ya, sebenarnya diatur dalam syariat, kemudian dengan itulah berkembang biak. Nah, berketurunan. Nah, dan terus menjadi penghuni bumi. Nah, silih berganti satu generasi ke generasi berikutnya, ya, sampai nanti akhir kehidupan dunia ini. Nah, kemudian terjadi kiamat. Kan begitu. Naam. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kalian subata, sebagai istirahat kalian. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menciptakan, ya, adanya tidur pada manusia. Ada saatnya tidur, saat sudah tubuhnya sudah lelah, matanya sudah lelah, ya, butuh istirahat, butuh tidur. Nah, jika tidak ada tidur, hancur badan, ya kan? Nah, aktivitas terus, kerja terus, ya, mata terus terbuka, tidak istirahat, tidak ditidurkan. Nah, badan akan hancur. Oleh karena itu, ketika seseorang diuji oleh Allah Ta'ala, dicabut nikmat yang satu ini darinya, kesusahan tidur, sebagian orang kan terkena penyakit, sulit tidur berhari-hari kan, tersiksa luar biasa. Tidak normal. Yang normal itu, ya, dalam sehari, semalam mesti ada tidurnya. Nah, untuk mengistirahatkan tubuhnya. Ketika tidak bisa tidur, tersiksa luar biasa. Ini nikmat. Dengan tidur itu bisa istirahat dengan sempurna. Meskipun seseorang berbaring, tetapi matanya tidak bisa terpejam, tidak bisa tertidur, tidak bisa sempurna istirahatnya. Tidak bisa pulih fisiknya. Nah. Itu merupakan salah satu ayat dari ayat-ayat Allah SWT. Tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Ya, menciptakan, menjadikan adanya tidur pada manusia di malam hari dan di siang hari. Dan dengannya fisiknya istirahat. Ketika terbangun, segar kembali. Jika tidurnya cukup, pulas, istirahatnya sempurna, ya, bangun, terbangun dalam keadaan bugar kembali. Siap untuk beraktivitas lagi. Nah. Waja'alna al-laila libasa. Dan kami menjadikan malam, menciptakan malam sebagai pakaian yang menutupi bumi. Jadi seakan bumi itu mengenakan, ya, gelap, ya, malam itu. Itu kata Ibn Utsaimin rahimahullah, bisa disaksikan ketika seseorang di atas pesawat saat matahari terbenam, kemudian gelap menyelimuti, gelapnya malam menyelimuti bumi, menutupi bumi. Nah, jadi bagaikan pakaian yang menutupi bumi. Waja'alna al-laila libasa. Jadi seakan bumi mengenakannya. Nah, sebagai pakaian yang menutupinya. Kelihatan dari atas pesawat bagaimana gelapnya malam itu menutupi permukaan bumi. Bagaikan libas, pakaian yang menutupinya. Ya. Dan itu waktu yang munasib, waktu yang cocok untuk beristirahat. Ya. Untuk tidur. Oleh karena itu biasanya jika seseorang tidur malamnya kurang, terganggu, ya, maka di esoknya, nah, fisiknya terganggu. Nah, tidak bugar. Sebagaimana halnya orang yang tidur malamnya cukup. Jadi dengan datangnya malam yang gelap, ya, ini cocok untuk tidur, untuk istirahat. Nah, adapun aktivitas itu cocoknya di siang hari. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang, ya, hari. Nah, untuk ma'asha, yakni waktu beraktivitas. Waktu beraktivitas untuk kehidupan, maslahat kehidupan manusia. Nah. Mulai dari terbitnya matahari, ya, di pagi hari. Nah, bersinar semakin terang sampai sore, sampai terbenam. Jadi siang hari itu untuk ma'ash, untuk waktu untuk ya beraktivitas, untuk bekerja. Nah, mencari nafkah. Nah, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami membangun ya fawqakum di atas kalian sab'an, 7 lapis langit yang shidada, yang keras, bangunan yang kokoh. Tanpa tiang. Nah, tanpa tiang. Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan 7 lapis langit yang ada di atas sebagai yang mengatapi bumi ini. Nah, lapisan yang pertama langit sama ud-dunia, langit dunia ya, yang kita lihat mengatapi bumi ini tanpa tiang yang menahannya, dan itu tidak jatuh menimpa kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menahannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menahannya dengan kemahakuasaannya. Shidada, kuat ya, keras. Nah, setiap lapisan langit itu ada penghuninya dari kalangan malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Waja'alna siroja wahaja. Dan kami menjadikan, menciptakan matahari ya, yang kita lihat di atas di langit ya, sebagai sirojan, lentera, wahaja, yang mengeluarkan sinar ya, yang mengeluarkan sinar yang panas, sinar matahari. Sinar matahari. Nah, wahaja bersinar terang dan panas. Jadi sinar matahari itu ya karakternya panas. Nah, jadi sebagai sirojan, sebagai lentera yang menerangi bumi. Jadi ketika matahari terbit mengeluarkan sinarnya ya, menerangi bumi. Nah, menyingkap gelapnya malam yang menyelimuti bumi tadi, yang menutupi bumi, sehingga bumi jadi terang benderang. Dengan itu tidak perlu lampu, tidak perlu lagi listrik. Nah, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ketika masuk malam gelap menutupi bumi, menyelimuti bumi, kita untuk penerangan kita butuh lampu ya. Di masa kita ya ada listrik, kita butuh menyalakan listrik untuk penerangan. Nah, di siang hari ketika matahari terbit, matahari mengeluarkan sinarnya yang terang benderang, menerangi permukaan bumi terang benderang. Tidak butuh lagi cahaya lampu. Dengan itu manusia bisa beraktivitas. Nah, bisa beraktivitas, menjalankan aktivitasnya, bekerja. Nah, dan aktivitas-aktivitas kehidupannya bisa berlangsung. Nah, di samping itu, maslahat lainnya, manfaat lainnya dari sinar matahari yang disebutkan tadi, karakternya sinarnya panas, ya, di antaranya itu mematangkan buah. Mematangkan buah, banyak manfaatnya. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنْزَلْنَا, dan kami menurunkan. Nah, ini sebaliknya setelah Allah SWT menyebutkan ya matahari yang bersinar menerangi bumi dan memanasi bumi, ya, memanasi bumi. Nah, kemudian Allah menyebutkan ciptaan Allah lainnya yang merupakan kebalikan dari itu, yang membawa karakter yang dingin, ya, lembab, basah, yaitu air hujan. Allah mengatakan wa anzalna, dan kami menurunkan, ya, minal mu'asirati, dari awan-awan, ma'an, air hujan yang thajjaja, yang deras, yang lebat, yang banyak. Nah, nah, air, air hujan itu kan karakternya, ya, rutubah, ya, membawa kelembaban, lembab, basah, dan ada buruda, ada dinginnya. Nah, dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala awan-awan itu, as-sahab, dengan mu'asirat di ayat ini. Ya, jadi air hujan yang turun kita lihat dari awan itu bagaikan terperas, ya. Awan itu bagaikan memeras air hujan itu sehingga tercurah. Nah, tercurah sebagai ma'an thajjaja, air hujan yang deras, yang lebat, yang banyak, mengguyuri bumi, menyirami bumi. Linukhrija bihi habba wa nabata. Linukhrija bihi, agar kami mengeluarkan dengan air hujan itu habban, biji-bijian, seperti jagung, ya, biji jagung, ya, biji-bijian termasuk apalagi kacang, ya, apalagi beras, gandum, dan semisalnya, yang berupa biji-bijian itu habban, wanabata, dan tumbuhan, ya, tumbuhan anggur, nah, delima, ya, apel, apalagi pisang, mangga, dan yang lainnya. Nah, banyak ragamnya. Dengan sebab air hujan itu yang turun di belahan bumi yang subur. Nah, dengannya Allah menumbuhkan biji-bijian, ya, dan tumbuhan. Nah, itu semua untuk maslahat kehidupan manusia, untuk dimakan oleh manusia. Dan ada juga yang untuk makanan ternak mereka, seperti rumput, ya. Wa jannatin alfafa, dan kami mengeluarkan dengan sebab air hujan itu jannat, jamak dari jannah, yakni kebun, basatin, bustan, bustan, yakni kebun-kebun, alfafa, yang rimbun, yang lebat daun-daunnya, cabang-cabangnya, dahan-dahannya, ranting-rantingnya. Nah, dahan pohon yang satunya, ya, yang keluar bertemu dengan dahan pohon yang di sampingnya, ya, alfafa, rimbun, lebat daun-daunnya dan dahan-dahannya. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dinikmati oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menciptakan itu semua. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menciptakan itu semua, Maha Kuasa untuk mematikan manusia berganti dari generasi ke generasi berikutnya, ya, hingga akhirnya akhir kehidupan dunia ini. Kemudian Allah datangkan kiamat yang mengakhiri kehidupan dunia ini dengan tiupan sangkakala, as-sur yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil berdasarkan ijma', ya, berdasarkan ijma' ulama ahli tafsir, ulama, adapun hadis, ya, yang menyebutkan bahwa yang meniup sangkakala sur, tanduk yang besar sangkakala sur, adalah malaikat Israfil. Hadis itu dhaif, tapi ada ijma', ya, ijma' ulama, sebagaimana dinukil oleh Al-Qurtubi. Nah, bahwa malaikat yang bertugas meniup as-sur, sangkakala tanduk yang besar, qurun azim, adalah malaikat Israfil yang mengakhiri kehidupan dunia. Nah, mematikan, ya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Nah, begitu pula yang ada di langit, kecuali yang diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiupan yang pertama. Nah, pada tiupan yang pertama. Dan itu terjadi ketika yang tersisa di muka bumi syiraru khalqillah, sejelek-jelek makhluk Allah, dari kalangan orang-orang kafir, orang musyrik, sudah tidak tersisa orang beriman ketika itu. Sebelum kiamat itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang lembut, ya, sentuhannya seperti sutra, ya, dan masuk ke setiap, ya, tempat yang di situ ada orang beriman, terkena angin itu dan mati dengannya. Kemudian tidak ada yang tersisa orang beriman. Nah, ketika yang tersisa adalah orang-orang kafir, orang musyrik, ya, Al-Quran juga sudah diangkat kembali oleh Allah SWT dalam satu malam saja diangkat. Tidak ada lagi di dada-dada manusia, tidak ada yang hafal Quran, tidak ada di mushaf-mushaf, hilang semuanya dari muka bumi. Nah, ya, tidak ada lagi yang mengenal Allah Taala, tidak ada lagi yang tahu syariat. Ya, manusia kembali kepada kesyirikan, kekafiran. Syirar khalqillah yang tersisa ketika itu, sejelek-jelek makhluk Allah, dari orang kafir, orang musyrik, kehidupan mereka seperti kehidupan hewan buas, hewan binatang, salim mendzalimi, yang kuat memakan yang lemah, ya. Mereka ringan dalam, sangat ringan dan mudah melakukan kemungkaran, seperti ringannya tubuh burung-burung yang berterbangan di angkasa. Nah, di atas mereka lah terjadi kiamat dengan tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua, ya, oleh Israfil, tiupan itu yang membangkitkan, dan itu pula yang menggoncangkan alam semesta menurut, ya, salah satu versi menafsirkan, ya, ayat-ayat yang memberitakan tentang itu, bahwa itu kejadiannya yang diberitakan, yaitu idza zulzilatil ard zilzala, ketika bumi digoncangkan. Nah, ketika langit retak-retak, bintang-bintangnya berjatuhan. Nah, sebagaimana ayat yang akan datang nanti. Nah, retak-retak sehingga terlihat seperti pintu-pintu terbuka, ya, karena retak-retak. Nah, gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang berterbangan. Ya, itu kejadiannya pada tiupan yang kedua. Nah, pada tiupan yang kedua. Pada saat manusia telah diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, disusun kembali jasadnya dari tulang ekor. Nah, ajbud dhanab. Ya, ujung tulang belakang, tulang ekor yang kecil, hanya itu yang tersisa, itu yang tidak hancur. Yang lainnya hancur kecuali para nabi, ya, jasad-jasadnya, ya, jasad para nabi dan rasul memang dijaga oleh Allah Ta'ala tidak dimakan tanah. Nah, dari ujung tulang ekor itu yang kecil itu, dari situlah disusun kembali jasad manusia, ya, tumbuh, ya, bagaikan tanaman yang keluar dari bumi. Nah, seperti tanaman yang tumbuh itu dari biji, satu biji yang tumbuh membelah bumi, keluar, muncul ke permukaan bumi. Begitu pula manusia. Allah SWT menurunkan, ya, Allah menurunkan air hujan. Nah, ya, air hujan. Kemudian dari situ Allah SWT menyusun kembali jasad-jasad dalam kuburan, kemudian tumbuh, ya, keluar membelah bumi, muncul di permukaan bumi. Ketika sudah sempurna, nah, malaikat Israfil meniup sangkakala sur, dan ruh-ruh yang diletakkan di dalam sur itu, ya, dalam sangkakala itu berterbangan dan masuk ke jasad-jasad yang telah tumbuh tadi, sehingga hidup, ya, kembali. Kemudian bergoncanglah bumi, mengeluarkan isinya, keluar mereka dari bumi, ya, dan berterbanganlah gunung-gunung, ya, retak-retaklah langit, bintang berjatuhan. Mereka menyaksikan itu. Nah, mereka menyaksikan itu, peristiwa itu. Nah, itulah hari kebangkitan pada tiupan yang kedua. Nah, di sini Allah SWT mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Kembali sekarang, ya, ayat tentang hari kiamat, hari kebangkitan yang diberitakan di awal bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy, mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar itu, mereka mendustakannya, ada yang ragu. Ya, benar mereka dihardik, ya, benar-benar mereka akan mengetahui dengan ilmu yakin, dengan pengetahuan yang pasti, yang yakin, yang tidak ada keraguan ketika mereka menyaksikan itu terjadi, ketika mereka dibangkitkan. Nah, dan itu adalah waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ketika tiba waktunya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu pasti akan terjadi. Nah, dan waktu, ya, yang ditentukan itu ada tanda-tandanya. Nah, ada tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda yang sudah berlalu, seperti diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, diutus sebagai penutup para nabi dan rasul di akhir zaman, ya, diutus ketika sudah dekat hari kiamat dan itu sudah berlalu. Dan tanda lainnya yang sifatnya sudah terjadi dan sudah berlalu. Dan ada tanda-tanda kecil, ya, lainnya yang terus, ya, terus bertambah. Nah, seperti semakin banyaknya perzinaan, semakin banyaknya tersebarnya kejahilan, kebodohan, semakin berkurangnya ilm, kurangnya ulama, ya, terus sampai nanti akhirnya ada tanda-tanda besarnya. Nah, tanda-tanda besar, ya, di akhir zaman nanti keluar Dajjal, ya, turun Nabi Isa membunuh Dajjal, Naam. Itu di saat keluarnya Imam Mahdi. Naam. Dari keturunan Al-Hasan bin Ali. Naam. Radhiyallahu anhuma. Memimpin kaum muslimin dan berperang melawan Dajjal sampai akhirnya turun Nabi Isa, yang kemudian Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Kemudian mereka sholat di Baitul Maqdis. Nah, yang memimpin jadi imam ada Imam Mahdi. Nabi Isa bermakmum di belakangnya. Nah, ya, dan seterusnya. Kemudian Imam Mahdi memimpin, ya, menjadi khalifah yang adil, makmur, ya, sejahtera. Nah, dan seterusnya kiamat. Tanda-tanda kiamat yang besar termasuk apa? Matahari terbit dari ufuk, dari ufuk barat. Nah, tadinya terbenam di sana, terbalik. Nah, sampai akhirnya apa yang telah disampaikan bahwa kemudian terjadi hari kiamat. Dalam keadaan hari kiamat terjadi, barakallahu fikum, di atas apa tadi? Syiraru khalqillah. Ketika kiamat terjadi itu tidak ada orang beriman. Nah, jadi sampaikan tadi bahwa Al-Quran ini akan diangkat kembali oleh Allah Ta'ala. Seperti dalam hadis yang sahih, dalam satu malam saja hilang semua dari permukaan bumi. Tidak ada lagi di mushaf-mushaf, tidak ada lagi di dada-dada manusia, tidak ada yang hafal Quran, tidak ada yang tahu. Nah, tidak ada yang mengenal Allah SWT, tidak ada yang mengenal syariat, tidak ada yang tahu sholat, tidak ada yang mengucapkan La ilaha illallah di muka bumi. Nah, Ka'bah juga nanti akan dihancurkan. Nah, ya, akan dihancurkan. Ada yang menghancurkannya. Nah, tersisa manusia syirarul khalqillah di atas kekufuran, kesyirikan. Nah, kehidupannya seperti kehidupan hewan, ya. Tidak ada aturan, tidak tahu aturan syariat. Nah, penuh dengan kedzaliman. Sampainya terjadilah kiamat. Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Inna sesungguhnya yaumal fasli, hari, ya, kiamat, hari kebangkitan, disebut dengan al-fasl, ya, yaitu keputusan Allah Ta'ala pada pengadilan Allah yang maha adil, memutuskan, mengadili perkara-perkara yang ada di antara makhluknya. Nah, di padang mahsyar, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka diadili oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan datang nanti di hari kiamat. Nah, langit retak, semuanya akan datang pada ayat berikutnya. Nah, dan terlihat arasy Allah Ta'ala dipikul oleh 8 malaikat. Nah, Allah yang ada di atas arasy, Allah datang mengadili manusia dan jin yang dikumpulkan di padang mahsyar. Bahkan sebagaimana akan dijelaskan nanti di akhir ayat surat ini, ya, binatang-binatang juga dikumpulkan dan dikisos satu dengan yang lainnya, kemudian dimatikan oleh Allah Ta'ala karena tidak ada pembalasan buat mereka, tidak ada, ya, pembagian golongan masuk surga dan neraka, hanya sebatas untuk menunjukkan keadilan Allah. Nah, dikisos kambing yang dulu menanduk, ya, kambing yang lain dikisos semuanya. Kemudian dikatakan kepada mereka kuni turoba, jadilah tanah. Kemudian, ya, hancur jadi tanah. Nah, jadi debu yang menerpa bumi. Selesai sampai di situ. Nah, ya, lanjut pengadilannya adalah manusia dan jin yang kemudian terbagi menjadi, ya, penghuni surga dan penghuni jannah dan penghuni neraka. Nah, inilah yang disebutkan di sini inna yaumal fasli. Karena sesungguhnya hari, ya, kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari datangnya pengadilan Allah, keputusan Allah. Naam. Karena adalah miqata. Waktu yang ditentukan. Miqatannya waktu yang ditentukan. Ada waktunya. Kapan waktu kiamat itu ilmu ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Jibril pernah datang dalam wujud sosok seorang lelaki mendatangi Nabi SAW yang sedang berkumpul dengan sahabatnya di Masjid Nabawi. Ya, bertanya tentang Islam, rukun iman, tentang ihsan. Dan yang tadi ditanyakan adalah tentang hari kiamat. Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu. Ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan miqat, waktu yang ditentukan itu terjadinya kiamat. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma di hari yunfakhu ditiup fis sur ke dalam as-sur. Sur itu adalah sangkakala, yaitu qanun azim sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Ada Arab Badu yang datang bertanya kepada Nabi, "Masur ya Rasulullah, apa itu sur? Apa itu as-sur yang diberitakan dalam Al-Qur'an?" Kata Nabi, "Qarnun 'adzim yunfakhu fi." Itu qarnun, tanduk 'adzim yang besar sekali. Ya. Yang ditiup ya oleh malaikat Israfil tadi berdasarkan ijma'. Sebagai dinukil ijma' itu adalah Al-Qurtubi. Adapun hadis yang menetapkan hadith as-sur yang menetapkan bahwa malaikat Israfil yang meniup, hadithnya da'if. Tapi ada ijma' ulama dinukil oleh Qurtubi bahwa malaikat Israfil yang meniupnya. Ya. Hari ditiupnya, ditiup ke dalam sangkakala oleh malaikat Israfil, fata'tuna, kemudian na'am, sehingga ya, ta'tuna kalian datang afwaja, berbondong-bondong bangkit keluar dari kuburan masing-masing. Sebenarnya telah digambarkan tadi prosesnya. Nah ini tiupan yang keberapa tadi? Tiupan yang dengannya dibangkitkan kembali, beterbangan ruh dari sur itu masuk ke jasad yang tumbuh tadi ke atas permukaan bumi, ya, dan terjadi kiamat kubra. Itu tiupan yang kedua. Nah, adapun tiupan yang pertama itu yang mematikan yang tersisa dari sejelek-jelek makhluk yang mengakhiri kehidupan dunia. Nah, tiupan yang menghancurkan alam semesta dan membangkitkan manusia keluar dari kuburan. Ini tiupan yang kedua ini yang dimaksud. Fata'tuna afwaja, maka ya kalian datang ya berbondong-bondong bangkit ya keluar dari kuburannya. Nah, untuk berkumpul di padang mahsyar. Dan di sini digambarkan setelahnya tentang apa yang diberitakan tadi ya, langit retak-retak sehingga terlihat seperti ada pintu-pintu. Nah, bumi bergoncang, gunung berterbangan, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, ya, wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Nah, dan seterusnya. Barangkali waktunya sudah. Mau tanya jawab? Masih bisa? Nah. Tanya jawabnya kapan? Pada zuhur. Nah. Baik. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan futihat, dibuka, terbuka, as-sama'u, langit. Langit yang dikabarkan tadi di atas pada ayat Allah mengatakan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami menciptakan bangunan ya. Ini bangunan di atas kalian ya, yaitu tujuh lapis langit yang shidada, yang keras, yang kuat, yang kokoh. Nah, yang dihuni oleh malaikat. Langit yang keras, yang kuat, yang kokoh itu pada hari itu ya retak-retak. Idza sama'un syaqqat, surat insyiqaq akan datang. Idza sama'un syaqqat. Ya, apabila langit retak. Wa idza sama'un fatarat. Apabila langit pecah retak. Nah. Ini pada tiupan sangkakala yang kedua. Ini yang dimaksud wa futihatis sama'u, dan langit dibuka, ya terbuka karena retak gitu. Pecah retak. Naam. Sehingga terbuka. Fakanat abwaba, maka adalah langit itu terlihat ya padanya abwaba, pintu-pintu, karena terbuka retak-retak pecah-pecah sehingga terlihat seperti pintu-pintu yang terbuka. Nah. Ya. Bintang-bintangnya berjatuhan. Wa idhan nujumun kadarat. Nah, jatuhan, hilang cahayanya. Nah, ini di atas. Bagaimana di bawah? Wasuyiratil jibalu, dan suyirat, diterbangkan. Al jibalu, gunung-gunung yang dikabarkan di atas, ya Allah menjadikannya, menciptakannya dalam keadaan sebagai pasak, ya. Jadi yang tertancap kuat ya ke dalam bumi bagaikan pasak yang tertancap yang menahan bumi sehingga bumi tidak bergoncang, sehingga ya mudah didiami. Nah, oleh manusia bertempat tinggal, berdiam di atasnya, beraktivitas untuk masalah kehidupannya dan beristirahat di malam hari, tidur dengan pulas tanpa goncangan yang melemparkan mereka ya ke sana kemari. Nah, waja'alna, ayatnya tadi wal jibala autada, dan kami menciptakan gunung-gunung itu sebagai autada, sebagai pasak-pasak. Nah. Nah. Itu copot, gunung-gunung itu copot dari bumi. Nah, lepas dari bumi berterbangan. Nah, hancur. Hancur menjadi ya, menjadi debu. Kemudian jatuh ya di atas permukaan bumi. Jadi hilang. Sehingga permukaan bumi yang tadinya ada gunung-gunung ya sebagai pasaknya itu menjadi kosong. Tidak ada lagi gunung-gunung itu, jadi hilang. Ya, terbangan hancur menjadi debu dan jatuh menimpa permukaan bumi. Begitu pula gunung saja seperti itu ya. Bisa difahami. Gunung saja seperti itu, bagaimana dengan selain bumi yang ada di atasnya? Pohon-pohon yang ada di atasnya, ya, bangunan-bangunan di atasnya semuanya hancur. Nah. Semuanya hancur. Dan sifat keadaan bumi berubah. Jadi kemudian bumi dibentangkan oleh Allah Ta'ala yang dikabarkan tadi, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi dibentangkan oleh Allah yang tadinya bulat ini dibentangkan ya, wa alqat ma fiha, bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, mengosongkan diri dari apa yang ada di dalamnya. Ada di dalamnya adalah mayat-mayat yang terkubur di dalamnya. Itu dikeluarkan oleh bumi dengan goncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Nah. Dan seterusnya. Jadi bumi bergoncang, gunung lepas, ya, berterbangan, hancur semuanya. Nah, sehingga kemudian bumi menjadi terbentang rata. Tidak ada lagi tanjakan. La tara fiha iwaja wala amta. Ya, engkau tidak melihat lagi di permukaan bumi itu tanjakan, ya, turunan. Jadi rata. Rata. Hamparan yang rata. dan tidak lagi bulat seperti sekarang. Nah, dan tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, ya, rata permukaannya semuanya, dan tidak ada sesuatu lagi di atasnya. Tidak ada bangunan pohon, tidak ada gunung-gunung. Nah, di atas itulah permukaan bumi yang seperti itulah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, keluar dari kuburan, ya, mereka keluar digiring oleh para malaikat untuk berkumpul di padang mahsyar. Nah, mereka menyaksikan itu. Mereka menyaksikan itu. Ini salah satu pendapat di kalangan ahlul ilm, bahwa peristiwanya dikabarkan dalam surat-surat Al-Quran itu, ya, di antaranya yang kita dengar tadi, apa yang terjadi dengan langit, retak-retak, bintang-bintang yang berjatuhan, bumi bergoncang, ya, gempa yang besar, gunung-gunungnya berterbangan, dan seterusnya. Ya, salah satu pendapat yang kami sampaikan tadi itu terjadi dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, jadi digambarkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Nah, setelah sebelumnya Allah menurunkan hujan, yang dengan hujan itu, air hujan itu menumbuhkan jasad-jasad manusia yang sudah hancur, kecuali jasad para nabi dan rasul, ya, yang tetap terjaga. Nah, dari tulang apa tadi? Tulang ekor ajbud dhanab yang tidak hancur, tersusun kembali dan muncul membelah permukaan bumi seperti tumbuhan yang keluar ini ketika tumbuh ke atas. Seperti itu gambarannya. Wa kadzalika tukhrajun. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sudah siap jasad ini, malaikat Israfil meniup sangkakala itu panjang kedua. Ruh-ruh diletakkan di sur itu. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala itu panjang kedua, berterbanganlah ruh-ruh itu masuk ke jasad-jasad itu. Bergeraklah jasad-jasad itu, hidup kembali. Bergoncanglah bumi, keluarlah mereka, bangkit, ya, keluar. Nah, terjadilah apa yang dikabarkan pada ayat-ayat itu. Ini bagaimana langit-langit, keadaan di atas langit terletak, bintang-bintang berjatuhan, bumi bergoncang, gunung-gunung berterbangan, ya, semua ada di atasnya, terbangan hancur jadi debu, ya, dan jatuh menerpa bumi, ya, bumi pun terbentang seperti kulit yang dibentangkan, tidak ada lagi tanjakan turunan rata. Nah, berkumpullah manusia di padang mahsyar. Nah. Dan proses-proses yang terjadi yang dikabarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi wasallam yang wajib kita yakini, ya, mengenai hal-hal yang terjadi, ya, di hari kiamat. Nah, di antaranya apa yang sudah disinggung tadi. Nah, ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, nah, Allah datang mengadili mereka, ya. Di antara yang terjadi di hari itu, neraka didatangkan, dihadirkan, diseret oleh malaikat, dilihat oleh orang-orang kafir, ya, calon-calon penghuninya. Nah, sebagaimana juga, ya, jannah, surga didatangkan dan didekatkan, dilihat oleh calon-calon penghuninya. Nah, proses pengadilan terjadi, ada hisab, perhitungan amal, ada mizan, diletakkannya mizan, timbangan amal untuk menimbang amalan. Ya, ada pembagian apa? Buku, kitab, catatan amal. Nah, untuk dihisab. Nah, untuk mereka ditimbang amalan mereka. Nah, sampai proses orang-orang kafir, orang musyrik semuanya diseret masuk dalam neraka. Ya. Mengikuti togut-togut mereka masing-masing masuk dalam neraka, dibakar. Tersisa orang-orang munafik bersama orang-orang beriman. Naam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Ya. Menyingkap betisnya dan dikenali oleh orang-orang beriman. Kemudian mereka sujud. Orang munafik mau ikut sujud juga, tapi Allah menciptakan di punggung mereka lempengan, satu lempengan yang keras sehingga setiap kali mau sujud, ketika mau sujud mereka tersungkur. Tidak bisa sujud. Nah, kemudian ya orang-orang berjalan menuju sirat. Nah, di hari itu gelap gulita ya. Nah, matahari dan bulan dibakar dalam neraka untuk menyiksa, semakin menyiksa para penyembahnya dulu di dunia. Mereka melihat yang mereka sembah dibakar dalam neraka, matahari dan bulan. Hari itu gelap gulita. Ada pembagian cahaya dari Allah Ta'ala. Orang-orang beriman dapat cahaya. Terangnya cahaya yang didapatkan masing-masing orang tergantung ketakwaannya. Orang-orang munafik ya mengikuti orang-orang beriman berjalan menuju sirat, jembatan yang telah dipasang di atas neraka untuk dilintasi untuk bisa masuk dalam jannah. Ya. Masing-masing umat dipimpin oleh nabinya, oleh rasulnya. Jadi yang akan melewati jembatan itu hanya orang-orang beriman. Nah, hanya orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, orang musyrik, mereka sudah masuk neraka duluan. Tadi, langsung. Tidak ada proses melewati jembatan. Orang kafir, orang musyrik, tidak ada proses melewati jembatan sirat, tidak ada. Sirat itu tidak. Dia dilewati oleh mereka. Mereka langsung dalam masuk dalam neraka. Nah, tadi prosesnya disampaikan, orang-orang kafir, orang musyrik diseret masuk dalam neraka. Tersisa orang-orang beriman bersama orang munafik. Tadi disampaikan, ya. Nah. Sampai kemudian orang-orang munafik berusaha mengikuti cahaya orang-orang beriman sampai akhirnya dipisah kan? Dipisah dengan tembok, dengan yang memagari memisahkan mereka. Dan orang munafik itu masuk neraka. Orang-orang beriman, umat-umat yang beriman dengan nabinya masing-masing melewati jembatan. Ada yang jatuh dalam neraka, ada yang lolos masuk dalam jannah, dan seterusnya. Bisa dipahami? Barakallahu fiikum. Kita cukupkan ya. Nah, sudah deras juga hujannya ini. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sampai di sini dan kita persiapan salat duhur. Nah, jazakumullah khairan, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.